Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين, saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tidak henti-hentinya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan insyaallah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mulai masuk ke pembahasan kitab. Kita akan baca syair pertama yang dilantunkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Lamiyah karya beliau. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah: Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Kata beliau rahimahullah, ya sa'ili an madhhabi wa akidati, wahai orang-orang yang bertanya tentang madhab dan akidahku, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, petunjuk itu diberikan kepada orang-orang yang bertanya atau mencari hidayah. Pada bait yang pertama ini, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ya sa'ili, wahai orang-orang yang bertanya, an madhhabi wa akidati, tentang madhab dan akidahku. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya beliau menulis risalah ini sebagai jawaban atas orang-orang yang bertanya tentang madhab dan akidah beliau. Dan ini keadaan sebagian kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau menulis kitab-kitab akidah Ahlussunnah itu sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan kepada diri beliau rahimahullah. Seperti kitab beliau yang sangat terkenal, sangat masyhur, ya, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah adalah kitab yang berisi pokok-pokok dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab itu, yakni kitab Aqidah Al-Wasitiyah, itu ditulis beliau sebagai jawaban atas pertanyaan seorang qadi dari negeri Wasit yang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang akidah sahihah, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau pun menulis sebuah risalah yang ringkas yang beliau tulis di antara waktu zuhur dan asar. Dan risalah tersebut diberi nama Aqidah Al-Wasitiyah. Demikian juga dalam kitab beliau, ya, Aqidah Al-Hamawiyah, ya, ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan sebagian orang dari negeri Hama, negeri Syam, yang bertanya kepada beliau tentang Aqidah Ahlussunnah. Maka sebagai jawaban beliau pun menulis kitab tersebut. Demikian juga dalam risalah atau manzumah lamiyah karya beliau, di sini tersirat bahwa risalah ini juga ditulis sebagai jawaban atas orang-orang yang bertanya tentang madhab dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, ya sa'ili an madhabi wa akidati. Wahai orang yang bertanya tentang madhab dan akidahku. Ya. Madhab di sini sama artinya dengan akidah, yaitu masalah keyakinan. Ya. Jadi orang bertanya apa yang menjadi keyakinan atau apa yang menjadi pahamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam bidang akidah. Jadi jangan disalahpahami, madhab di sini bukan maksudnya adalah madhab fikih. Ya. Jadi beliau bukan ditanya tentang apa mazhab beliau, apakah mazhab beliau Hanafi, ataukah Syafi'i, ataukah Maliki, ataukah Hambali, ya, bukan ini yang ditanya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, itu adalah seorang ulama yang bermazhab Hambali. Seorang ulama, seorang alim yang bermazhab Hambali. Hanya saja beliau bukan muqallid atau orang yang hanya membebek terhadap madhabnya. Lah, tidak sama sekali. Beliau memang bermadhab Hambali, tapi beliau memilih, ya, pendapat-pendapat yang kuat, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukanlah seorang muqallid, orang yang hanya bisa membebek kepada madhabnya. Ini madhab fikih. Adapun madhab di dalam risalah ini yang dimaksud dengan madhab adalah akidah, ya, keyakinan. Jadi ini orang bertanya tentang madhab, tentang keyakinan dan apa yang merupakan pemahaman yang dianut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah an madhabi wa akidati. Wahai orang yang bertanya tentang madhab dan akidahku. Ya. Al-akidah itu artinya al-i'tiqad, keyakinan. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa orang yang pertama kali menggunakan istilah al-akidah itu adalah Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Namun yang benar, ya, bahwa beliau telah didahului oleh Abu Utsman As-Sabuni. Abu Utsman As-Sabuni ini datang sebelum Al-Imam Al-Ghazali. Dan beliau menulis kitab, yakni Abu Utsman As-Sabuni menulis kitab Aqidah, Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Bahkan sebelum Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, di sana ada ulama yang lain yang telah menggunakan istilah aqidah. Beliau adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi, di mana beliau memiliki sebuah risalah tentang akidah yang berjudul Akidah At-Tahawiyah. Ya. Akidah At-Tahawiyah. Ya. Qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Kata beliau, petunjuk itu diberikan kepada orang-orang yang mencari atau bertanya tentang al-hidayah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa yang namanya hidayah itu dicari. Ya. Tidaklah pantas bagi seseorang itu hanya berpangku tangan mengharapkan hidayah. Namun yang perlu dilakukan oleh dia adalah dia mencari hidayah, mencari kebenaran. Bersungguh-sungguh mencurahkan apa yang dia mampu untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia hanya berpangku tangan, maka hidayah itu tidak akan diberikan kepadanya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Ya. Perhatikan kata Allah. Ya. Perhatikan firman Allah. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan menunjuki, maka sungguh kami akan menunjuki mereka subulana, jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang muhsin, yang melakukan al-ihsan. Ini menunjukkan apa? Bahwa hidayah itu perlu dicari. Hidayah itu perlu dicari. Min babil faidah, sebagai tambahan faidah, bahwa hidayah itu terbagi menjadi empat. Terbagi menjadi empat. Hidayah yang pertama disebut sebagai hidayah ammah. Al-hidayatul ammah, hidayah secara umum. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan hidayah ammah? Yaitu petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Yang dimaksud dengan hidayah ammah adalah hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Ya. Bagaimana apabila kita lihat hewan itu yang baru dilahirkan, tahu dia bahwa sumber makanan pertama bagi dia itu adalah susu ibunya, tanpa ada yang mengajari. Kalau kita lihat misalnya sapi itu melahirkan anak, anaknya ini tahu bahwa sumber makanan itu berada di puting susu ibunya. Langsung dia mendekat, kemudian dia pun menyusui. Ya, kemudian dia pun menyusu dari susu ibunya. Padahal sapi itu tidak pernah diajari. Tidak pernah, bahkan tidak pernah sekolah. Tapi dia tahu bahwa susu ibunya itu adalah sumber makanan bagi dia. Ya. Ini disebut sebagai apa? Hidayah ammah. petunjuk yang umum yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada. Dan dia berkata, rabbuna, rabb kami adalah yang memberi segala sesuatu itu penciptaannya, ya, diberikan sesuai dengan penciptaannya. Tsumma hada, kemudian Allah lah memberikan petunjuk kepadanya, ya, memberikan petunjuk kepadanya. Yang dimasukkan dengan petunjuk di sini adalah petunjuk yang umum, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk. Jadi hidayah yang kedua adalah hidayatul bayan wad dilalah. Ya. Hidayah yang berupa penjelasan dan keterangan. Ya. Penjelasan dan keterangan. Apa yang maksudnya di sini adalah petunjuk dan penjelasan kepada seseorang. Mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ya. Yang dimaksud dengan hidayah al-bayan wad-dilalah itu adalah petunjuk dan keterangan bagi seseorang mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan hidayah, yaitu hidayah al-bayan wad-dilalah. Beliau memberikan hidayah berupa petunjuk mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Ya. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul itu memberikan petunjuk kepada siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu telah memberikan penjelasan, telah memberikan keterangan mana jalan yang lurus yang harus ditempuh oleh seorang hamba. Ini jenis hidayah yang kedua, hidayatul bayan wad-dilalah. Kemudian jenis hidayah yang ketiga itu disebut sebagai hidayatul taufiq wal ilham. Hidayatul taufiq wal ilham. Ya. Yaitu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba untuk mengikuti kebenaran. Ya. Dan ini hidayah yang ketiga ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang. Ya. Bahkan hidayah untuk mengikuti kebenaran ini tidak Allah berikan kepada orang-orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa paman beliau Abu Thalib seorang yang telah mencurahkan ya harta dan pertolongannya untuk menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidaklah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha membujuk beliau untuk masuk ke dalam Islam. Beliau mengatakan, "Qul ya ammi, la ilaha illallah, kalimatan ahajjulaka biha indallah." Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku pakai sebagai hujjah untuk menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi paman beliau Abu Thalib enggan untuk mengucapkannya dan beliau pun dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Demikian juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau itu tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa di sini? Hidayah tauhid, taufik wal ilham. Bahwa seseorang itu tidak bisa memberikan hidayah taufik, hidayah kepada seseorang untuk dia mengikuti kebenaran, ya, walaupun itu orang yang dia cintai. Karena hidayah taufik ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah al-bayan wa dilalah ini bisa dilakukan oleh semua orang. Seorang bisa memberikan pengajaran, seorang bisa memberikan dakwah, mengajak orang kepada jalan yang benar. Nah, adapun hidayah taufik wal ilham ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Kemudian hidayah yang keempat adalah al-hidayah ilal jannah au ilan nar. Hidayah yang menunjukkan seseorang kepada surga atau kepada neraka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amil shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Rabb mereka itu telah memberikan petunjuk atau memberikan hidayah kepada mereka, biimanihim, dengan keimanan mereka, tajri min tahtihimul anhar, ya, di mana sungai-sungai itu mengalir di bawah-bawah mereka, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya. Ini adalah hidayah yang keempat, yaitu al-hidayah ila jannah au ila nar. Hidayah yang memberikan petunjuk kepada seseorang untuk menuju surga atau menuju neraka. Ya. Tadi ayat surat Yunus ayat yang ke-9 itu hidayah yang menunjukkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah yang menunjukkan seseorang kepada neraka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Uhsyurul ladzina zalamu." وَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَحْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَهِيمِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. Kemudian kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim. Maka tunjukkanlah mereka kepada neraka al-jahim. Ini menunjukkan adanya al-hidayah ilal jannah au ilal nar. Petunjuk menuju neraka, menuju al-jannah atau menuju an-nar. Ya. Dan sebelum kita tutup pelajaran ini, Khonifidin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, wahai orang yang bertanya tentang madhab dan akidahku, ruziqal huda mani hidayati yas'alu, petunjuk itu diberikan kepada orang-orang yang mencari hidayah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya seorang ahlus sunnah wal jamaah itu hendaknya menampakkan akidahnya, ya, tidak menyembunyikannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang akidahnya, maka beliau jelaskan bahwa akidah saya demikian dan demikian. Dan hendaknya ini yang kita jadikan toladan. Akidah kita adalah akidah yang hak, akidah yang benar. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Jadi apabila kita ditanya tentang apa yang menjadi akidah kita, yakni sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka hendaknya kita pun menjelaskan dengan penjelasan yang benar. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-29, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan katakanlah, الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, kebenaran itu berasal dari Rabb kalian. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, barang siapa yang ingin, maka hendaknya dia beriman. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, dan barang siapa yang ingin kekufuran, maka jadilah dia kafir. Ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, seorang sunni, seorang ahlus sunnah wal jamaah yang berada di atas Al-Quran dan sunnah, hendaknya dia tidak takut untuk, ya, menampakkan akidahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Ya. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada yang salah, itu datangnya dari diri kami dan dari syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.